الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, setelah kita membahas sebelumnya dari kitab Zadul Mustaqni' Iqtisadul Muqni' Al-Imam Al-Hajjawi tentang hibah, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain dan diserah terimakan di saat dia hidup dan di saat dia sehat. Kemudian dibahas juga tentang atiyah, pemberian seseorang kepada orang lain pada saat dia sakit, yang dikhawatirkan sakit akan meninggal. Maka sekarang kita bahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu wasiat, pemberian harta kepada orang lain yang berlaku serah terimanya setelah dia wafat. Dia mengucapkan wasiat di saat dia hidup, kan, tetapi berlakunya kepemilikan setelah dia wafat. Andai antara dia mengucapkan dengan wafatnya ada jeda waktu mungkin 10 tahun dan seterusnya, maka wasiat tetap tidak berlaku, tidak bisa dimanfaatkan oleh al-muso lahu, itu pihak yang menerima wasiat. Kita jelaskan di dalam kitab, dijelaskan di sana, yusannu liman taraka khaira. Tamu'allif, wa huwa المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث. مؤلف berkata, disunnahkan bagi orang yang meninggalkan khairan. Mu'alif juga menjelaskan apa itu khairan, karena beliau menggunakan kata ini yang ada terdapat dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Di firman Allah, kutiba alaikum idha hadar ahadakumul mawtu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin. Di situ Allah mengatakan in taraka khairan. Maka di sini mu'alif juga menggunakan kata yang sama, liman taraka khaira. Mu'alif mengatakan disunnahkan bagi orang yang meninggalkan khairan, wahuwa al-malul kathir, khairan itu adalah harta yang banyak. Ayusia bil khumusi, mewasiatkan dengan hartanya tersebut sebanyak 1/5. Di sini mu'alif menggunakan kata disunnahkan. Tapi dalam firman Allah Azza wa Jal, kita dapatkan Allah menggunakan lafaz kutiba. Kutiba yang berarti difardukan atau diwajibkan. Mana dalam surah Al-Baqarah ayat 180, 2-3 ayat sebelum ayat puasa, 2 ayat sebelum ayat berpuasa, kewajiban berpuasa, Allah mengatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadra ahadakumul mautu, apabila kematian akan mendatangi salah seorang kalian, artinya di saat dia akan wafat, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, jika dia memiliki harta yang banyak, apa yang diwajibkan bagi dia yaitu berwasiat, mewasiatkan dari harta tersebut untuk kedua orang tua dan para karib kerabatnya. dalam hal ini berarti ini wasiat hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian para ahli fikih, para ulama fikih, bahwa wasiat itu adalah wajib. Mayoritas para ulama fikih mengatakan wasiat wajib ini dinasakhkan dengan ayat waris, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Bukhari, bahwasanya ayat wasiat dinasakhkan, yaitu dihapuskan hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi aturannya tidak berlaku lagi dengan Allah turunkan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 176 tentang aturan waris. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Allah mewasiatkan kepada kalian yang akan wafat meninggalkan harta pusaka, bahwa untuk anak laki-lakinya dua bagian, untuk anak perempuan satu bagian. Maka dengan demikian, ayat yang mewajibkan wasiat ini untuk orang tua dan kerabat batal karena adanya ayat waris, dan ayat waris turunnya belakangan daripada ayat wasiat ini. Ayat waris bahwa untuk orang tua jelas Allah berikan untuk bapak dan ibu, bila yang wafat punya anak, masing-masing mereka mendapat 1/6. Bila tidak punya anak, ibu mendapat 1/3, bapak mengambil sisanya. Dan bagi kerabat yang lain, sudah Allah tentukan hak masing-masing mereka di dalam firman Allah tersebut tentang ayat waris. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat wasiat ini tidak dibatalkan dengan ayat waris. Wasiat ini bisa untuk berlaku pada kerabat dan orang tua yang tidak mendapat waris. Maka seseorang yang punya harta yang banyak tadi, boleh dia berwasiat, diwajibkan dia berwasiat. Seumpama cuman ayat wasiat tadi tentang orang tua, berarti memungkinkan orang tua tidak menerima waris. Mungkin. Kapan? Bila berbeda agama. Si anak muslim, orang tuanya non-muslim, tentu dia tidak akan mendapatkan waris orang tuanya karena berbeda agama. Rasulullah mengatakan, "La yarithu dinan." Dua agama tidak saling mewarisi. Karena tidak ada hak orang tua mewarisi dalam hak waris, maka si anak diwajibkan berwasiat untuk bapaknya yang non-muslim, ibunya yang non-muslim. Ini menurut sebagian para ulama, tapi mayoritas para ulama mengatakan ayat wasiat tersebut adalah batal dengan ayat waris. Maka tidak boleh, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa'atu wa'ati kulladhi haqqin haqqahu ala wasiyata li waris. Rasulullah mengatakan, bila seseorang wafat, berikanlah hak masing-masingnya sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam ayat waris. Dan kata Rasulullah, tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Tidak boleh batal, tidak boleh batal wasiat kepada ahli waris. Tapi yang tidak ahli waris boleh. Umpamanya seseorang memiliki anak laki-laki. Dengan adanya anak laki-laki, saudara laki-lakinya dia tidak akan mendapatkan hak waris. Ya. Kalau dia ingin berwasiat, dia mengatakan, untuk saudaraku yang laki-laki berikan segini, yang perempuan berikan segini. Dan mereka tidak menjadi ahli waris karena ada yang akan meninggal ini memiliki anak laki-laki. Ya, ini kompromi di antara dua ayat ini menurut sebagian para ulama, tetapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat kewajiban berwasiat batal, yang tinggal lagi disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena ini berbuat baik. Ya, namanya berbuat baik dengan harta, tetap disunnahkan. Maka kita lanjutkan perkataan mu'alif. Yusannu liman taraka khaira. Disunnahkan bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Berarti kalau hartanya sedikit, tidak disunnahkan dia berwasiat. Karena akan memudaratkan para ahli waris. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW mengatakan, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merasa sakitnya akan membawa kepada kematian, tapi alhamdulillah dia tidak wafat pada saat tersebut. Dia mengatakan, meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki harta, ahli warisku hanya seorang anak wanita, bolehkah aku mewasiatkan hartaku setengahnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Kemudian dia mengatakan, sepertiganya ya Rasulullah, sepertiganya, dan sepertiga itu pun masih banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka antadhara warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Rasulullah menjelaskan hikmah daripada wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Beliau mengatakan, engkau tinggalkan ahli warismu, anak-anakmu dan ahli waris yang lain dalam keadaan berkecukupan, ya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan, tidak mampu, dan mereka menadahkan tangan kepada manusia. Maka ketentuannya adalah bila orang yang memiliki harta yang banyak, disunnahkan dia berwasiat. Berapa sunnahnya? Mu'alif memilih az-yusya bil khumus. Kalau tadi dalam hadis Sa'ad tidak boleh lebih dari sepertiga, itu maksimal. Kurang dari itu bagus, bagus. Dan bahkan yang diamalkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, usi bima radhiyahu Allahu li nafsihi. Aku berwasiat sebanyak apa yang Allah redha untuk dirinya. Mana Allah mengatakan, fa'anna lillahi khumusahu. Untuk Allah dan Rasulnya adalah seperlima. Maka Abu Bakar berwasiat seperlima dari hartanya. Ya, itu yang dijelaskan oleh mu'alif. Wala tajuzu bi aktsara min ats-tsulutsi li ajnabiyyin. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga bila wasiatnya untuk orang lain. Ya, dia mengatakan, saya wasiatkan dengan angka umpamanya 1 miliar dari harta saya untuk si fulan. Ya. Mungkin dia kenal seseorang yang banyak berbuat baik pernah dalam hidupnya, atau temannya sama-sama menuntut ilmu syar'i, atau kepada ustadznya yang darinya dia mendapatkan banyak ilmu syar'i, atau kepada siapa saja yang tidak ahli warisnya dia wasiatkan. dia mengatakan 1 miliar buatnya tidak bisa dilaksanakan. Wala liwarisin bisyai'in, dan juga tidak boleh dia berwasiat kepada ahli waris dengan apapun juga. Dia mengatakan, kalau saya wafat, rumah yang ini untuk adik perempuan kalian. Kalian kan sudah punya rumah semuanya kan? Iya pak. Perbuatan orang tua ini adalah perbuatan orang yang akan tinggal ini yang melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Beliau berwasiat kepada ahli waris. Ya. Dan wasiatnya pun tidak bisa dilaksanakan. Illa biijazatil warathati laha ba'dal mauti fatasihu tanfizan. Bila wasiatnya di atas sepertiga, umpamanya seperdua, seperdua atau 2/5, 2/5 kali besar daripada sepertiga kan ya, atau 2/4 atau setengah, nanti lebih besar, jelas lebih besar daripada sepertiga untuk ajnabi ya, atau dia berwasiat tadi untuk ahli waris, rumah yang ini adalah untuk adik bungsu kalian, dia belum nikah ya, kalian sudah punya rumah masing-masing, itu tidak boleh dia berdosa berbuat demikian, kecuali biijazatil warathati laha ba'dal mauti fatasihu tanfizan, kecuali dengan mengizinkan para ahli waris untuk wasiat tersebut setelah wafatnya, maka sah pelaksanaannya. Ya. Hukumnya tadi tidak boleh berdosa, iya berdosa, karena melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebaikan kita tentu menurut aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila tidak sesuai, maka kebaikan tadi berubah menjadi dosa. Kecuali sah ini, tapi tetap berdosa, sah pelaksanaan warisannya apabila ahli waris mengizinkan setelah dia wafat. Setelah orang yang mengatakan tadi, dia mengatakan 1 miliar dalam kasus pertama tadi untuk si fulan, jatah wafat dan harta cuma 2,5 miliar. Ya. Setelah dia wafat, itu kan perbuatannya tidak boleh. Dan tidak boleh itu apa? Artinya tidak sah dan dia berdosa. Tapi setelah dia wafat, ahli warisnya, istrinya, orang tuanya, dan anak-anaknya, mereka mengizinkan. Ya, kata mereka, memang orang yang menerima wasiat itu kami tahu banyak jasanya kepada yang berwasiat ini. Mereka sama-sama adalah menuntut ilmu syar'i, sama-sama saling menyemangati. Ya, pokoknya banyaklah jasanya untuk yang wafat ini. Kata mereka, kami ikhlaskan, kami redakan. Sah pelaksanaannya, tapi tetap berdosa, iya. Ini yang dijelaskan oleh muallif di sini. Tasihu tanfizan, sah wasiat itu berlakukannya. Kalau sebelum wafat dipanggilnya kemudian semua ahli warisnya di hadapan orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya. Bapak tahu, kata dia, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan bapak hitung-hitung, saya hitung-hitung, harta saya semuanya 2,5 miliar. Tapi kalau kalian mengizinkan, saya mau berwasiat 1 miliar untuk teman karibku itu. Ya, kata orang tuanya sedih melihat kondisi anaknya, kalau saya, kami rela ikhlas. Kata istrinya juga, kami, saya ikhlas, wahai suamiku. Kata anak-anaknya, kami ikhlas dan ikhlas dan redho, wahai bapak kami. Ya, ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena meminta izin kepada orang yang tidak ada hak, yang tidak ada gunanya. Dia masih hidup, harta milik dia, bukan milik ahli waris. Kapan menjadi milik ahli waris? Bila dia wafat, baru berpindah kepada hak milik ahli waris. Bila setelah itu, setelah dia wafat, ahli waris baru mengizinkan, itu baru sah. Di waktu dia hidup, mereka semuanya ngangguk, gak enak. Setelah wafat, mungkin si anak, mungkin istri atau orang tuanya, kami juga butuh. Ya. Kami juga butuh. Sah itu mereka lakukan? Sah. Kami, saya, kata-kata bapaknya, lebih baik saya yang mau memakai harta itu untuk saya haji, berangkat haji dengan ONH Plus, daripada harta itu untuk temannya. Jasa orang tua bagaimanapun juga tentu lebih banyak daripada jasa siapapun pada seorang anak. Lalu dia membatalkannya, sah. Ya. Ini yang dimaksud oleh muallif di sini. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Fadhlul hari. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam muamalah kita sehari-hari. Dan ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pembahasan ini silahkan kami buka layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Juga bisa melalui pesan 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bidafari Jakarta. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, mau tanya Ustaz, namanya ada kakek mama, bukan dia dalam keadaan sehat, belum seperti mau meninggal, mau menghadiahkan rumah ke anaknya. Nah, dalam posisi ini dilakukanlah umpamanya PDJB notaris mengenai perubahan haknya itu. Nah, coba kepada Allah rumah tersebut dalam masih dalam jaminan lah, belum bisa dibalik nama. Nah, seandainya umpamanya meninggal, nah itu kan belum sempurna balik namanya. Apakah itu sudah sah hibahnya? Atau karena pada saat saya sudah meninggal dan saya pernah tanya ke notaris bahwa itu harus ditandatangani ulang oleh ahli warisnya, gitu. Jadi tidak bisa langsung dipindah namakan sertifikatnya tersebut. Nah itu bagaimana, Ustaz? Sekarang beliau masih hidup. Halo. Bapak, apakah Bapak sekarang masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Hidup dalam... Belum. Apakah semua anak yang lain mendapatkan hibah yang sama? Ada, dapat. Ada. Artinya dia hibahkan, dia punya berapa anak umpamanya? Anggaplah 3. 3, semuanya dapat hibah yang sama. Ya kalau sama apa enggaknya ya enggak mengukur ya. Maksudnya lebih ya ini dapat rumah di sini, ini dapat rumah di sini ya kan. Terus yang ini cucunya mau dikasih juga. Mau dikasih atau sudah dikasih? Baru mau. Ya. Diniatkan sudah oke, suruh diurus suratnya. Ya, baik. Andai hari ini beliau wafat. Kalau anak-anaknya mendapatkan yang sama, maka dan sudah serah terima kepada anak-anak tadi sedang pengurusan balik nama, itu berarti sudah menjadi milik anak-anak, tidak dibagi waris dan tidak mengapa. Andai dia masih hidup lama setelah itu, ya terserah dia. Kalau dia ingin tarik lagi dari anak-anaknya boleh, karena menarik hibah bapak kepada dari anaknya dibolehkan syariat. Boleh. Ini yang maksudnya yang kecucunya gimana, Ustaz? Yang kecucunya kan belum hibah, baru mau akad. Iya, seandainya dilakukan. Dan andainya dia wafat hari ini kan belum terjadi hibah. Ah, kalau sudah, kalau belum wafat maksud saya. Boleh itu dilakukan. Kalau belum wafat dilakukannya tentu boleh. Dan nah itu suratnya itu kan dalam notaris, itu masih PPJB, Ustaz. Nah, pada yang saya tanya ke notaris, pada saat kalau wafat setelah terjadi, itu harus ditandatangani ulang oleh ahli waris. Karena kan belum sempurna balik nama. Kenapa PPJB? Bukan balik nama, harus balik nama. Nah, itu kadarullah masih dalam tanggungan. Ada ada sebagai jaminan, ya. Bisa dibalik nama. Ya, udah. Berarti belum sempurna milik mereka. Serah terimanya belum sempurna kalau PPJB, ya. Ah, itu nah, berarti harus masuk dalam harta waris berarti, ya. Kalau dia wafat, ya. Oh, walaupun sudah dihibah, ya. Iya, tapi belum ada serah terima. Kalau PPJB sudah, tapi belum harus tanda tangan ulang, itu belum sempurna, ya, Ustaz, ya. Berarti, ya. Serah terima itu kalau umpamanya rumah, si bapak tadi keluar dari sana, anak masuk ke sana. Kalau ruko, toko bapak tadi dikuasai oleh anak, dia bisa pakai, dia bisa menyewakan, dia bisa jualkan. Itu yang serah terima kobot. Atau bisa juga serah terima pemindahan hak kepemilikan menggunakan balik nama. Ya, bila nak balik nama belum dan dikuasai juga belum, karena statusnya adalah ada hak tanggungan, maka tidak ada serah terima namanya. Ya, jelas, kan? Berarti belum sempurna, ya, sampai itu benar balik nama. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Ustaz, atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Abu Maryam di Bekasi. Silahkan, Abu Maryam, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bismillah. Ustaz, izin bertanya. Terkait masalah hibah. Jadi anak ini 6 bersaudara, semuanya sudah besar, tapi dengan keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Dimana kakak tertua anak itu kondisi tempat tinggalnya saat ini cukup memprihatinkan. Lalu ibu anak menjual sebidang tanah miliknya di kampung untuk atas hasil seluruh penjualan itu diberikan kepada kakak Ana yang pertama, Ustaz, untuk merenovasi rumah. Nah, pertanyaannya apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz? Ini kakak itu laki-laki atau perempuan? Kakak Ana yang pertama ini perempuan, Ustaz. Suaminya tidak mampu. Suaminya tidak mampu, betul. Dan rumah itu tidak layak untuk ditempatin. Betul, Ustaz, kondisinya kalau hujan suka bocor, Ustaz. Sekarang lagi proses perbaikan atap. Ya, orang tua boleh memberikan ini, karena ini berarti termasuk nafkah yang penting, walaupun ibu tidak wajib memberi nafkah. Dan tidak termasuk tidak adil ini. Alhamdulillah kalau gitu. Ini, karena ini adalah kebutuhan pokok. dan suaminya pun dalam kondisi keadaan ekonomi sempit. Kalau hibah itu di luar kebutuhan pokok, ya itu namanya hibah. Perlu meminta izin ke anak-anak yang lain, Ustaz, ya? Kalau yang mana? Maksudnya ibu Ana memberikan apa penjualan sebidang tanah di kampung untuk ke kakak Ana, tidak perlu meminta izin ke seluruh ke anak-anak yang lain, Ustaz, ya? Tidak perlu. Nah, Ustaz, syukur jazakallahu khairan penjelasannya, Ustaz. Kecuali apaan? Kecuali ya, tanah itu warisan dari suaminya. Suaminya masih hidup. Suaminya masih hidup, Ustaz. Itu tanah suami atau punya istri? Tanah ibu Ana pribadi, Ustaz. Boleh. Itu sudah kabar. Alhamdulillah. Syukur jazakallahu khairan, Ustaz, penjelasannya. Allah memudahkan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas partisipasinya kepada bapak yang bertanya dan para ustaz yang telah menjawab. Selanjutnya masih di layanan telepon 0218236543, silakan. Halo. Silakan. Kami undang Anda yang bertanya melalui telepon, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Alhamdulillah, di Kalimantan Barat. Silahkan ibu, pertanyaannya langsung saja. Ana mencoba menjelaskan harta warisan dari kakek Ana. Kakek Ana, sebut saja Harun, wafat lebih dari 40 tahun yang lalu, meninggalkan 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi salah satu anak perempuan ini, mohon maaf terputus, bisa dicoba kembali ibu untuk masuk dan bertanya. Kami berikan kesempatan kepada yang lain di 0218236543, silahkan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bapak, dengan siapa ini, di mana? Dengan Rahmat di Cibinong. Silahkan Pak Rahmat, pertanyaannya. Ini saya mau nanya sama Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Nah, ini mau bertanya Pak Ustaz, jadi orang tua saya, bapak saya sudah meninggal, terus meninggalkan satu buah rumah. Nah, rumah ini kan jadi warisannya, Ustaz, ya. Nah, terus kami buatkan sertifikatnya, ini ada nama ibu sama saudara-saudara saya jadi ahli waris. Terus kakak saya ini meninggal. Nah, terus kakak saya dia kan punya istri. Nah, istrinya ini, kakak saya meninggal, kakak saya ini punya anak dari istri yang pertama. Nah, kalau istri yang kedua ini kan dia gak punya, gak bawa anak ya, gak punya anak ya, Ustaz, ya. Nah, itu apakah kira-kira dari peninggalan almarhum bapak saya ini, untuk istri yang keduanya ini dapat hak waris apa enggak ya, Ustaz? Dapat hak waris dari suaminya. Ketika suaminya wafat, dia statusnya masih istri atau tidak? Masih suami istri. Dapat dia. Kakak Anda tadi ada anak atau tidak? Anak dari istri yang pertama, sudah meninggal istrinya. Nah, kalau ada anak, istri kedua tidak dapat 1/8 dari hak waris si kakak Anda. Jadi kan istri yang pertama sudah meninggal nih ya, Pak Ustadz, ya. Istri yang pertama sudah meninggal. Istrinya sudah meninggal. Terus abang saya meninggal. Punya anak 4. Nah, terus abang saya kan menikah lagi nih. Nah, menikah ini. Meninggal, menikah lagi. Bukan, maksudnya abang saya kan dengan istri pertama punya anak 4. Terus istri yang pertama ini sudah meninggal. Abang saya menikah lagi tahun 2016. Itu betul. Kalau tadi abang saya meninggal, terus punya anak, terus menikah lagi. Ini saya pusing, masa orang meninggal, nikah lagi. Itu istri yang keduanya ini itu dapat warisan nggak dari bapak saya? Dari bapak Anda tidak, dari abang Anda iya, dari kakak Anda dapat. Ya dapat seperdelapan dari hak waris kakak Anda tadi. Yang kakak Anda tadi dapat hak waris dari bapak Anda tadi. Nah sementara untuk anak-anaknya almarhumnya ini dapat nggak keponakan saya maksudnya, Pak? Iya pasti dapat lah. Oh pasti dapat ya. Istrinya dapat seper, kalau saya bagikan, istrinya dapat seperdelapan. Ibunya beliau masih hidup atau tidak? Kenapa? Ibu dari kakak Anda. Maaf Pak, mohon diulangi Pak. Ibu dari kakak Anda masih hidup atau sudah meninggal? Ibu Anda sendiri. Oh, duluan abang saya dulu baru ibu saya meninggal. Berarti ibu Anda harusnya dapat. Dapat 1/6, kemudian istrinya dapat 1/8, misalnya untuk anak-anaknya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kan jadi kakak saya ini meninggal tahun 2020 ya Ustaz ya. Nah April 2020 kakak saya meninggal, abang saya ya laki. Nah terus ibu saya itu meninggal Januari 2021. Nah, ya berarti pembagian waris kakak Anda ibu, istri satu, anak laki-laki beliau berapa? Anak laki-lakinya 3, perempuan 1, anak perempuan 1. Anak laki 1, anak perempuan. Ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, ini sisa. Sisa dibagi 7, 8, 6, 2, 4, 4, sini 4, 3, sisa 17, 7 kali 2, 4, 24 ya, 144, 7 kali 4, 24 berapa? Oh, seperti itu ya, Pak, ya? 168. 168 ya. Dibagi 168, untuk ibu Anda dapat 28. 28 per 168, istrinya mendapatkan 21 per 168, masing-masing anak laki-laki dapat 34 per 168, anak perempuan dapat 17 per 168. Sudah Anda catat? Sudah. Sudah. Maka masih. Dari... Ya. Ya, lo tak lanjut. Maka bila dari rumah itu dijual atau disewakan atau digunakan oleh salah seorang dan dia membayar hak ahli waris yang lainnya, ya dia bayar untuk hak ahli waris. Umpamanya Anda yang menggunakan rumah tadi, ya Anda bayar sewanya. Kakak Anda yang meninggal dapat di situ ada haknya 116.800.000 per bulan. Dan 16 juta tadi dibagi masing-masing, ibunya dapat 2,8 juta. Istrinya dapat 2,1 juta, kemudian masing-masing anak laki-lakinya 3,4 juta, dan anak perempuannya dapat 1,7 juta. Jelas? Jelas. Makasih Tad, penjelasannya sangat terperinci sekali. Ya. Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya dan kepada Bapak yang bertanya di kesempatan kali ini. Setelah 3 telepon kami akan beralih ke pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Assalamualaikum, dari hamba Allah Ustaz, istri saya baru meninggal dan dapat pesangon dari tempat kerja, kemudian jam sostek dan tenaga kerja dan hari tua. Apakah semua uang tersebut warisan suami dan 2 anak saya atau ada bagian untuk kedua orang tuanya atau mertua saya. Kalau suami, anak-anak dan orang tua istri dapat berapa bagian masing-masing, Ustaz? Jazakallahu khairan, silakan. Bapak ibunya masih hidup, ya, suami kan? Masih hidup. Lebarnya suami, dua anak laki atau perempuan? Tidak disebutkan ini, Ustaz. Anak laki atau perempuan? Bisa kita kerjakan kalau tidak disebutkan. Iya, baik, Ustaz. Ya, karena berbeda haknya. Iya. Laki-laki, bila satu laki-laki satu perempuan, bila duanya laki-laki, bila satunya laki-laki satunya perempuan. Maka mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskannya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami bacakan pertanyaan yang lain. Mereka memang berhak mendapatkan semuanya tadi, ya, setelah dikeluarkan dana pengembangan ribanya. Karena sebagian seperti jam sostek itu kan diambilkan dari potongan gajinya dan subsidi dari perusahaan atau instansi. Kemudian dana tersebut dikembangkan dengan cara didepositokan ke lembaga ribawi. Maka di sana ada penambahan dana ribawinya. Bila diterima, keluarkan dulu dana pengembangan ribawi tadi, sisanya dibagi kepada ahli waris. Baik. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ibu Lia di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz, kalau hibah dari orang tua kepada anak-anaknya, apakah harus sama besarannya? Karena orang tua kami menghibahkan kepada anak-anaknya tidak sama besar luasnya. Padahal masih ada harta yang diwariskan itu. Pembagiannya sesuai dengan hukum waris. Silakan, Ustaz. Ya, waris kalau hibah ada dua pendapat para ulama. Pertama, anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Pendapat yang kedua, boleh sama rata. Begitu adilnya. Maka dua pilihan. Mau rata semuanya dibolehkan sebagian ulama, atau anak laki-laki diberikan dua bagian, anak perempuan satu bagian juga dibolehkan. Itu yang hibah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari Ibu Wati di Samarinda yang ingin bertanya. Ustaz, kami tidak punya anak, tapi kami punya anak angkat. Bisakah harta kami wasiatkan ke anak tersebut seluruhnya? Silakan, Ustaz. Seluruhnya tidak boleh. Ya. Yang boleh maksimal hanya sepertiga. Walaupun tidak punya anak, tapi Anda punya ahli waris. Baik. Ahli warisnya adalah suami atau bapak ibu Anda kalau masih hidup, atau saudara saudari Anda, atau anak saudara laki-laki Anda, atau paman Anda, atau anak dari paman Anda, atau anak saudara sebapak, atau anak atau saudara seibu. Itu mereka ahli waris semua. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Abu Dihya di Cilengsi yang bertanya. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz, terkait kewajiban zakat bagi seorang muslim, mana yang harus dijadikan patokan antara nisab perak dan emas? Misalnya saya punya harta mengendap selama setahun dan sudah mencapai nisab perak. Apakah wajib bagi saya untuk mengeluarkan zakat mal sedangkan harta tersebut belum mencapai nisab emas? Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan. Wallahu a'lam, ini khilaf dari masa dahulu, yaitu antara mazhab Hambali dengan mazhab mayoritas para ulama. Dan sampai sekarang mazhab Hambali ini juga dipegang teguh oleh sebagian para ulama di kerajaan Saudi Arabia dan sebagian anggota fatwa para ulama Saudi Arabia. Ya, kalau harta Anda perak atau emas berarti jelas. Kalau harta Anda rupiah, ya, disamakan kepada emaskah atau rupiahkah? Para ulama internasional yang tergabung dalam Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah hoki yang berpusat di Jeddah, mereka mengatakan, memutuskan dalam sidang mereka, dalam muktamar mereka, bahwa dinilai dengan emas, karena emas jauh lebih stabil daripada perak. Ya, kalau di masa Rasulullah, perbandingan antara emas dan perak relatif tetap 1:10. 1 dinar 4,25 gram sama dengan 10 dirham, kursnya di waktu itu 3,97 gram perak. Itu perbandingannya. Kalau sekarang perbandingannya sudah sangat jauh. 1 gram emas hampir 1 jutaan kurang lebih. 1 gram perak 15.000 atau 30.000. Ya, jauh. Sekarang berarti pas 1 banding 100 lebih. Maka kalau orang yang memiliki perak, ya, dengan sebanyak 200 perak kali 3,97 gram berarti sekitar 595 gram. Anggaplah 600 gram kali umpamanya apa 15.000 kali 10.000 berarti 5 juta. 5 juta orang punya uang mengendap setahun 5 juta. Apakah dikatakan kaya dia? Tidak. Masa sekarang tidak dianggap kaya orang punya uang mengendap seperti itu. 5 juta kali kontrak rumah habis di Jakarta sebulan. Bayar uang anak yang sekolah di pesantren hanya cukup untuk 2 bulan atau 3 bulan. Kalau anak satu orang. Kalau anak yang tiga itu cuma 1 bulan. Ini enggak, tapi kalau di atas 85 gram, 85 juta mengendap selama 1 tahun itu kaya namanya. Ya, dan zakat secara umum diwajibkan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang miskin. Ya. Fadhlah hari. Tayyib, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, Ustaz. Kami kembali memberikan kesempatan telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Umu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Silakan, Ibu. Ada titipan pertanyaan dari teman saya, Ustaz. Begini, dia itu tinggal di rumah dinas, Ustaz. Nah, di depan rumah dinas itu ada orang numpang jualan. Nah, yang penjual ini sering menghadiahkan sesuatu kepada teman anak ini. Pertanyaannya, halal ke ini, Ustaz, hadiah ini? Bisa kalau heran. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Iya. Ulangi apa yang sering? Sering diadahkan berupa makanan. Adahkan? Dihadiahkan, iya. Diadai makanan. Dihadiahkan, iya. Dia di rumah dinas. Iya. Lalu halaman depannya diizinkan pada temannya untuk berdagang di situ. Iya, iya, Ustaz. Aturannya dibolehkan atau tidak oleh lembaga atau instansi tempat dia berdinas itu, bahwa rumah, alamat rumah dijadikan tempat dagang? Dibolehkan katanya, Ustaz. Yang membolehkan yang nempatin atau aturan instansi tadi? Kalau abosnya tergantung yang menghuni rumah itu, Ustaz, boleh mengizinkan boleh tidak. Intinya bosnya menyerahkan sepenuhnya kepada teman anak itu. Aturan juga dibolehkan, tidak ada masalah. Oh iya, Ustaz, bisa kalau heran. Berarti halal, Ustaz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dan Ustaz yang telah menjawab. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Pak siapa di mana? Pak Rudi di Bandung, Pak. Silakan Pak Rudi, langsung saja pertanyaannya. Saya punya kakek. Dari bapak saya. Keluarganya ada 7 orang, 7 perempuan, 11, 7 laki-laki. Empat perempuan. Jadi selama hidupnya itu punya rumah, selama hidupnya tuh dibagikan ke yang empat. Yang 7 termasuk bapak saya, gigit jari, akhirnya itu dibagikan dengan istilah hibah katanya, dengan gimana? Yang mau saya tanyakan tuh apa mesti dijalankan itu keinginan orang tua atau gimana atau tidak atau gimana gitu, minta jawabannya dari Pak Ustaz. Kakek itu telah meninggal. Assalamualaikum. Bapak, tunggu dulu Bapak. Iya, jadi gimana? Kakek itu telah meninggal atau masih hidup? Udah mati sekarang, udah meninggal. Udah meninggal. Dan rumah dikuasai oleh 4 anak perempuannya. Di mana Pak? Di mana? Rumah dikuasai oleh 4 anak perempuan yang menerima hibah itu. Yang empat. Dia tidak membagikan hak saudara laki-laki yang 7 orang. Gitu. Termasuk bapak saya gitu. Nah, tidak. Yang mau mereka. Dar putus nampaknya. Mohon maaf. Allah. Ini si kakeknya berdosa. Di mana dia memberikan harta hibah hanya kepada anak perempuannya saja, laki-laki tidak dapat. Maka apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak perempuan ini? Kalau anak perempuan, 4 anak perempuan ini tidak memberikan kepada saudara laki-lakinya, itu kakeknya tadi berdosa. Ya. Apakah anak perempuan berdosa? Jawabannya tidak. Karena dia hanya menerima hibah. Kalau mereka mau membagikan kepada saudara laki-lakinya dengan hitungan waris dibagi 18, dimana saudara laki-lakinya dapat 2/18 masing-masingnya dan saudari yang perempuan dapatkan 1/18, ya tadi rencananya mereka dapat 1/4, sekarang 1/18, banyak kekurangannya, banyak, tapi bapaknya selamat di akhirat. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu yang bermanfaat guna mengatasi permasalahan muamalah Anda yang bertanya kesempatan pagi hari ini dan kita semua yang menyimak. Dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Orang yang diberikan nikmat harta yang banyak oleh Allah Azza wa Jal, hendaklah dia mengetahui syariat Allah dalam mendistribusikan ini. Bila dia tidak mau tahu dan tidak mempelajarinya, nikmat tadi bisa berubah menjadi azab yang akan menyiksanya, di mana dia tidak mengeluarkan hak yang wajib dalam harta tadi dalam bentuk zakat, atau dia mendistribusikan tidak sesuai dengan aturan Rasulnya, yang berakibat kepada kezaliman pada orang-orang yang dekat dari dirinya. Maka nikmat harta yang diberikan oleh Allah, ikutkanlah dengan nikmat mempelajari ilmu syariat Allah, sehingga harta nikmat tadi berlipat ganda nikmatnya, nikmat harta dan nikmat ilmu bergabung. Semoga dengan demikian kita yang mendapatkan harta tadi mendapatkan kebahagiaan juga di dunia dan di akhirat. Allah taala alam sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.